wa tasfiyatuhum bil manakibi wal akrubi. Adapun taswiyah, yakni meluruskan saf yang dilakukan adalah bil manakibi wal akrubi, dengan meluruskan atau menjajarkan al manakib, pundak-pundak, dan al akrubi yang jamak dari ka'ab, yakni mata kaki. Jadi dengan menjajarkan dua anggota tubuh ini yang akan dengannya tercapai taswiyatus shufuf. Kemudian wa hadza نص صريح في وجوب تسوية الصفوف. Apa yang disebutkan di hadis ini, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Tapi ini merupakan nas yang sharih, yang tegas tentang wajibnya meluruskan saf di dalam salat. Beliau menegaskan bahwa hukum tasfiyatus shufuf adalah wajib berdasarkan nas yang sharih di sini. Kenapa kata beliau? Li'annahu rattaba 'ala tarkihi hadzal wa'id asy-syadid. Karena beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggandengkan dengan perbuatan meninggalkan yakni menguruskan saf, al-wa'id asy-syadid, ancaman yang demikian keras. Ini diperselisihkannya wajah-wajah mereka. Gimana kata beliau selanjutnya? Wa huwa al-mukhalafatu bainal wujuh. Ini perselisihan al-mukhalafah bainal wujuh, di antara wajah-wajah. Ya, tidak ada sisi keakuran antara satu dengan yang lain. Wa yahtamilu annal murada bidzalika, dan ada ihtimal, kemungkinan bahwa yang dimaksud ikhtilaful wujuh, yakni qalbu wujuhihim ila aqfa'ihim, yakni dibaliknya wajah-wajah mereka ke tengkuk-tengkuk mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk melakukan yang demikian. Baik, sebagaimana ancaman atas mereka yang mengangkat kepala dari sujud mereka sebelum imam, ya, mengangkat kepala mendahului imam. Rasulullah SAW mengancam, ya, untuk apakah mereka berhenti atau Allah Subhanahu Wa Taala ubah, ya, kepala mereka menjadi kepala khimar. Dan yang demikian, ya, ini perkara yang telah terjadi. Ini sebagian dari mereka diubah oleh Allah Subhanahu wa taala kepalanya menjadi kepala khimar. kepala keledai. Jadi antara makna ikhtilaful wujuh, yakni ya, di baliknya, jadi wajah-wajah mereka ke tengkuk-tengkuk mereka. Kemudian kata beliau, wayahtamilu, dan ada ihtimal, kemungkinan makna yang lain, wahuwa dhahir, dan ini yang zahir, makna yang zahir, yakni makna yang bisa langsung dicerna, ya, ini maksud dari al-zahir. Wa aqrabu li muradil hadith wal qiyas, dan lebih dekat kepada makna hadis atau yang diinginkan dari hadis dan secara qiyas. Wa huwa anna al murada al mukhalafatu bain al qulub. Yang dimaksudkan di sini adalah al mukhalafah bain al qulub, perselisihan di antara hati-hati mereka yang enggan untuk meluruskan saf. Fala yuhibbu al-insanu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, sehingga yang terjadi, ya, seseorang tidak mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya, bahkan sangat senang, ya, jika saudaranya tertimpa sesuatu yang dia benci untuk itu mengenai dirinya. Ini yang terjadi ketika terjadi perselisihan di antara hati. Wa taqa'u an-nufratu wal baghdha'u, dan terjadi an-nufrah, yakni saling menjauh. Ya, tidak ada kedekatan. Wal baghdha', dan terjadi saling benci. Ya, antara yang satu dengan yang lainnya. Baik, ini yang dianggap lebih dekat kepada makna hadis oleh al-Imam Sa'di rahimahullah. Ya, sebagaimana datang pada riwayat al-Imam Abu Dawud. Baik. Ini dari hadis An-Nu'man ibn Bashir. Ya, dengan lafad, "Aw la yukhalifannallahu baina qulubikum." Ya, pada riwayat Abu Dawud dengan lafad, "Aw la yukhalifannallahu baina qulubikum." Pada riwayat muttafaqun alaihi di sini dengan "baina wujuhikum". Baik, ini terkait dengan hukum taswiyatus shufuf. Jadi beliau merujukkan, yakni pendapat yang menyatakan bahwa hukumnya adalah wajib. Ini juga yang ditegaskan oleh Al-Imam Al-Albani dalam silsilah as-sahihah ketika beliau menjelaskan hadis An-Nu'man ibn Bashir. Jadi ancaman yang demikian keras, ya, tidak mungkin, ya, untuk suatu perkara yang hukumnya hanya sekedar sunnah. Adapun mereka yang berpendapat bahwa taswiyatus shufuf itu hukumnya hanyalah sunnah mustahab, di antara yang mereka jadikan sebagai hujjah, ya, hadis yang pertama yang disebutkan pada bab ini, ya, hadis Anas ibn Malik, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Sawwu shufufakum, ya, fa inna taswiyatash shufuf min tamamish shalah." Ini memerintahkan luruskan saf-saf kalian, karena sungguhnya lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Menurut mereka, sesuatu yang sifatnya min itmam asyai, menyempurna sesuatu, itu sifatnya ziyadah, tambahan saja, bukan sesuatu yang merupakan asal, ya, merupakan perkara yang wajib. Ini hujah, di antara hujah mereka bahwa ini sifatnya hanya penyempurna saja, tambahan atau ziyadah. Ya, dan tapi jika kita lihat, ya, pada hadis, ya, Anas ibn Malik di sini datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sawwu shufufakum." Dan hukum asal dari sebuah perintah adalah untuk menunjukkan wajibnya perkara yang diperintahkan tersebut. Ya, kemudian datang pada hadis An-Nu'man ibn Bashir, ya, ancaman yang demikian keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap, ya, orang-orang yang enggan untuk meluruskan shaf, menunjukkan yang demikian wajibnya yakni meluruskan shaf di dalam salat, sehingga suatu hal yang patut untuk, ya, tentunya kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala ketika Allah memudahkan untuk kita bisa menegakkan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, di masjid ini, demikian juga masjid-masjid ahli sunnah yang lainnya, yang jika kita, ya, mungkin suatu saat kita keluar salat, ya, di masjid yang ada, di masjid-masjid kaum muslimin, ya, kita mendapati satu perkara sunnah ini saja, ya, demikian sulit untuk, ya, bisa terwujud, ya, di tengah mereka, ya, sebagian yang mencoba kita untuk merapatkan shaf, ya, didekati malah menjauh, ya, ada yang sebagiannya ketika didekati dirapatkan malah menginjak, ya, dan berbagai perkara-perkara yang lainnya, sehingga tidak heran kalau kemudian banyak terjadi perselisihan, persaingan dengan persaingan yang tidak sehat yang terjadi, ya, di lingkungan mereka, ya, sebagian membenci sebagian yang lainnya, sebagian menggolimi sebagian yang lainnya. Ini semua diantara akibat ketika, ya, ditinggalkannya sunnah ini. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, "Walam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu min ba'dihi yatafaqqaduna as-sufufa wa ya'muruna bita'diliha." Dan senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnya sepengganti beliau, yaitu setelah ditinggal oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yatafaqqaduna as-shufuf, mereka senantiasa mengupayakan untuk memeriksa saf-saf salat, karena kedudukan mereka, ya, sebagai khalifah atau sebagai amir, ya, menjadi imam di dalam pelaksanaan salat, dan ini yang ditempuh, ya, dan termasuk apa yang dinukil dari Umar al-Khattab radhiyallahu taala an, ya, ketika pembahasan tentang permasalahan keutamaan azan. Ya, beliau yang menyatakan seandainya bukan karena ini kedudukan imamah di dalam sholat yang ini menjadi tanggung jawabnya sebagai amirul mu'minin, ini saya beliau, ya, akan memilih untuk menjadi muadzin karena besarnya ya, pahala yang didapatkan oleh seorang muadzin. Wa ya'muruna bi ta'diliha. Mereka, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para khalifah yang datang setelahnya memerintahkan kaum muslimin untuk meluruskan saf-saf mereka di dalam salat. Jadi ini sesuatu yang terus berjalan sunnah ini. Hatta kana Umar radhiyallahu an ya'muru bis-salati fatuqam. Sampai-sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu an beliau memerintah untuk ditegakkan salat, ya, dan terkait dengan pelaksanaan salat, ya, bahwa kapan dikumandangkan iqamah ini bergantung pada keputusan dari imam. Baik, kita melihat perkara yang sangat disayangkan, sebagian dari masjid kaum muslimin yang mengacunya ke jam, ya. Imamnya sudah datang, kalau jamnya belum bunyi itu tidak diqomahi, atau ya mengacu kepada selesainya orang dari salat sunnah. Ya, kalau saling menyusul, ya mungkin ya tidak akan ditegakkan iqamah. Ya. Jadi Umar ibn Khattab pernah suatu ketika ya merintahkan untuk ditegakkan salat, ya. Tsumma yanzuru ila shufuf. Kemudian beliau melihat ke saf-saf salat tersebut, ya, sebelum beliau mengimaminya. Faman ra'ahu mutaqaddiman aw mutaakhiran darabahu bidzarrah. Maka siapa yang beliau saksikan, beliau lihat, ya, lebih maju daripada yang lainnya atau lebih mundur, maka beliau memukulnya dengan pelepah. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, ya, rahimahullah, ya, ketika menyaksikan bagaimana keadaan umat di masa ini dengan berbagai penyimpangan yang dimunculkan oleh mereka, saya pernah berkomentar, ma ahwajan nas al-yaum ila darbi Umar, ya, betapa butuhnya manusia di masa ini dengan pukulan dari Umar. Nah, dikenal pukulan beliau manjur, ya, seperti kisah siapa? Sabiq, ya, Ibn Asal At-Tamimi. Baik. Wa qad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau telah bersabda, ala tasuffuna kama tasuful malaikatu 'inda rabbiha. Tidakkah kalian membuat saf-saf, barisan-barisan di dalam salat sebagaimana para malaikat mereka berbaris, ya, di sisi Rabb mereka? Qalu, kata para sahabat, wa kaifa yasuffuna ya Rasulullah? Bagaimana mereka membuat saf-saf mereka ya Rasulullah? Qala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yatarasawna wa yutimmuna al-awwala fal-awwal. Mereka, yani, mendekat dan meluruskan saf-saf mereka, yani satu dengan yang lainnya, merapatkannya, dan mereka menyempurnakan al-awwala fal-awwal, saf yang terdepan, ya, yang paling depan, kemudian yang berikutnya. kemudian yang berikutnya. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Jabir ibn Samurah. Wa madahahum bidzalik, dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka para malaikat dengan keadaan mereka seperti itu. Ya, wa dzakara an qaulihim, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anhum qaulahum, wa dzakara anhum qaulahum, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitabnya ya dari mereka tentang ucapan mereka, yakni ucapan para malaikat, wa inna la nahnu saffun, dan sungguhnya kami benar-benar yakni as-saffun, ya membuat barisan, ya barisan di sisi Rabb kami. Jadi ini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, terkait dengan bagaimana ya kita membuat saf, menyempurnakan ya saf yang awal hingga sempurna, kemudian yang berikutnya sebagaimana ini yang dilakukan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim, juga Al-Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fuddilna 'ala an-nasi bis-salatin. Kita umat Islam ini ya diberikan kelebihan, diberikan afdhaliyah dibandingkan manusia yang lainnya, yakni dari umat-umat selain umat Nabi. Bitsalatin, dengan tiga perkara. Ya, dan tentu ini bukan pembatasan karena di sana ada perkara-perkara yang lain selain yang disebutkan di hadis ini. Jadi pada hadis ini disebutkan tiga keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini yang tidak Allah berikan kepada umat-umat selain muslimin. Ju'ilat sufufuna kasufufil malaikah. Yang pertama, dijadikan saf-saf kami, ya kita kaum muslimin, dalam salat-salat kita sebagaimana saf-saf para malaikat. Tadi telah digambarkan bagaimana keadaan mereka di dalam berbaris ya, bersaf-saf di sisi Rabb mereka. Ini yang pertama. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat lana al-ardu masjidan. Waju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'a. Dan dijadikan bumi, yakni seluruh permukaan bumi ya, bagi kita umat ini sebagai masjid, sebagai tempat untuk salat. Jadi sah bagi kita untuk salat dimanapun di permukaan bumi ini, kecuali pada tempat-tempat yang datang ya larangan secara khusus ya, seperti hammam ya, demikian juga makbaroh. Kemudian waju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma', dan dijadikan ya, permukaan bumi, yakni tanahnya dengan beragam jenis ya, tanah tersebut sebagai alat bersuci bagi kami. Idza lam najidil ma'a, apabila kita tidak menemukan air. Dan ini juga sekali lagi termasuk di antara kekhususan syariat tayammum. Ya, ini tidak disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Dan ini salah satu di antara bentuk taisir, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Ketika tidak mendapatkan air atau terhalang ya, dari mendapatkan air karena ketidakmampuan secara fisik, maka dibolehkan untuk mereka bersuci dengan debu. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, wa utitu hadhil ayat, hadhil ayati min akhir suratil Baqarah, dan diberikan kepadaku ayat-ayat dari akhir dari surat Al-Baqarah ini. Min kanzin, dari perbendaharaan tahtal arsh, dari perbendaharaan yang berada di bawah arsh. Lam yu'taha nabiyun qabli, di mana tidak ada seorang nabi pun sebelumnya yang diberikan yang demikian. Dan ini juga menunjukkan keutamaan yang akhir dari surat Al-Baqarah yang kita disyariatkan termasuk di antara zikir yang dibaca sebelum kita tidur. Hadis ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Ini salah satu keutamaan umat ini, mereka ya, diperintahkan di dalam sholat mereka untuk membuat saf ya, sebagaimana keadaan saf para malaikat. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah selanjutnya, waqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila saffin a'waj, fahal fi saffin la yanzuru Allah ilayhi min khair. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada saf yang bengkok. Apakah pada saf yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya, padanya ada kebaikan? Tapi terkait dengan hadis ini pada ta'liq nomor 2 disebutkan di situ, hadza haditsun masyhurun bainan nas. Dan ini adalah hadis yang masyhur ya, di lisan-lisan manusia ya, saling menukilkan satu dengan yang lainnya ya, banyak para khutaba yang menyampaikannya, akan tapi la asla lahu, hadis ini tidak ada asalnya. Walaisa lahu isnadun, ya, hadis ini tidak memiliki sanad yang jelas. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau ketika ditanya tentang hadis ini ya, beliau pada kaset ya, silsilah Al-Huda wa Nur, ada kaset nomor 642, sebutkan pada detik menit ke 11 detik ke 38, kata beliau ketika ditanya tentang hadis ini, innallaha la yanzuru ila safin a'waj, kata beliau, hadza haditsun a'waj ya, kata beliau, hadza haditsun a'waj, ini adalah hadis yang bengkok ya, la asla lahu fi sunnah, tidak ada asal hadis ini dalam as-sunnah. Jadi ya, hadis-hadis yang misal ini yang tidak tsabit, ya, maka kita tidak menggunakan yang demikian untuk targhib maupun tarhib. Karena cukup pada hadis-hadis yang sahih telah menjadi targhib, pendorong, motivator, dan menjadi tarhib, ya, sebagai ancaman bagi kita untuk kita takut, ya, dengan apa yang diancamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hadis yang terkait dengan kewajiban untuk kita meluruskan dan merapatkan saf adalah hadis Al-Bara ibn Azib. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Aqimu sufufakum." Aqimu sufufakum. Luruskan saf-saf kalian. La yukhallilukum asy-syayatin. Jangan sampai syaitan-syaitan menyela-nyela di antara kalian, ikut masuk di dalam saf. Ka'annaha, yang seakan syaitan awladul hadas, awladul hadas, anak-anak al-hadas. Kila, ditanyakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya Rasulullah, wa ma awladul hadasi, apa yang dimaksud dengan awladul hadaf? Qila, maka dijawab oleh Nabi, sulu jaradin bi ardil Yaman. Al-Fakihani pada kitabnya Riyadul Afham, salah dari Umdatul Ahkam, menyebutkan penjelasan sebagian ulama, yakni ghanamun bil hijaz, yani kambing yang ada di wilayah Hijaz. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yani kambing hitam yang gundul yang berada di negeri Yaman. Jadi digambarkan seperti itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan saf-saf yang tidak rapat akan diselaslai oleh syaitan. Ya, dan tentu syaitan tidaklah memberikan kecuali kejelekan, sehingga pada kondisi yang demikian, ya, mereka orang-orang yang sholat tidak akan bisa meraih kesempurnaan dalam sholatnya ketika mereka diganggu oleh para syaitan yang masuk di antara atau di sela-sela saf mereka. Pada hadis Anas, pada hadis Anas semakna dengan ini yang diriwayatkan At-Tayalisi, diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aqimu sufufakum wa tarassu, fa walladhi nafsi biyadihi inni la ara asy-syayatina baina sufufikum ka'annaha ghanamun afarun. Luruskan saf-saf kalian dan dapatkan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku benar-benar melihat syaitan-syaitan berada di antara saf-saf kalian. Ini ketika tidak merapatkan saf, seakan seperti ghanam, yakni kambing afar, yakni yang berwarna hitam seperti warna tanah. Ini di antara hadis-hadis yang sahih yang tentunya menjadi jelas bagi kita tentang wajibnya untuk meneruskan dan merapatkan saf di dalam kita melaksanakan salat berjamaah. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.